kertasku kan melaju membawa surat cinta bagimu, kata-kata yang sedikit gila tapi ini adanya. Perahu kertas mengingatkanku betapa ajaibnya hidup ini, mencari-cari tambatan hati. Kau sahabatku sendiri, hidupkan lagi mimpi-mimpi cita-cita yang lama ku pendam sendiri. Berdoa ku bisa percaya ku bahagia, ku telah terlahir di dunia. Dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Halangi rasaku, cintaku padamu. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia, dan kau ada di antara miliaran manusia. Dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Oh, di dunia, dan kau adalah